Peace Love Community. Awas, awas. Masalah. Peace Love. Dulur-dulur Peace Love kita goyang. Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Masalah. Aku punya satu arah, yang penting. muda,